Iya. Ma'ala siwa. Wa mandubun ubiha ubiha wal makruh wa ma'hurima taib tafadhal barakallahu fiik ya. Berikutnya sekarang Ismail tafadhal. Wal hukmu wajibun sahih. Terus cukup di situ. Ya. Berikutnya Mas Bowo tafadhol. Hah, belum? Waduh, seminggu ini sepekan antum enggak ngapalin. Allah musta'an. Serius? Tafadhol serius. Sumi, bukan sumi tapi sumi. Bil warqat harami, jangan harami, harami. Terus dari mana itu narkoba berarti? Dapat dari mana tuh antum? Hah? Aduh, boleh juga, ya. Tapi keselak nungguin ya. Kelamaan. Ha, kang kusul artik hilaf dan narkoba. Boleh juga sih. Nah. Oh gitu ya. Barakallah. Ya. Fadzal, Edward. Ya. Kutban sigara, bukan sigari. Kutban sigara, bukan sigari. Wa khairu qutbihi. Wa khairu qutbihi. Khairu qutbihi. Khairu qutbihi. Ada apa dulu? Ah, Syahrul, ah, udah merem-merem tuh Syahrul. Merem-merem ngapain nanti merem-merem begitu? Ah, ayat apa tuh Syahrul? Masya Allah. Nah, Pak Imam mutakhir. Kapan dulu Pak Imam? Ainur mana Ainur? Pulang ya? Giran setoran apalan pulang dia. Wah. Terus? Alam ajid. Haka usul al-fiqh lafd al-laqaba. Al-fanni. Sudah. Ah, Pak Suradi, dapat dol. Buddha, ya, Suhil tu Buddha. Terus? Aka usulan? Ah, sudah cukup situ, baik 9 berarti. Ah, Syekh Wahyu, betul. Summa sani Pak Supardi, tepat dulu Pak Supardi. Dari bait keberapa Pak Supardi setorannya? Hah? 9, bab usul fiqh. Haka usul fiqh, tepat dulu. Summa sani, bukan sani, tapi summa sani. Mufradani. Wal fiqhu Sampai situ aja. Siwahu. Udah. Nah, Syekh Radman. Sudah cukup dulu, Pak ya. Ah, Pak Parti, tepat dong. Anwar, nah teman-teman Anwar. Anwar belum pernah setoran dari awal ini. Nah, ayo teman-teman Anwar. Hah? Pas. Pas. Emangnya lagi main kartu apa? Dapat kuis pertanyaan pas gitu. Waduh, pas. Nah, Syekh Hadi. Ya. Ada lisan syar'i wa qada qul ladzi lahu ihda dawana ta'ahna tasara kutba sirara fi qawli ba wa qala qul siwa masmi wa qala iman al qawmi wa qad su'ilu muhtadan min dini safilan li qawli wa fahmi falan ajid min masil durda wa qad sha'u fi istirida min waqtina tawfiq al sawabi manakabida wa idil kitabi baru sufiti ada orang yang tidak berlak pada disanji bisai bertawa kata al awal usul matani al fiu al isani mudan al asma alai wa yuruhi al fakuma ala siwa yang bani al fitu itu kulli ukhun syar'i jasila dan kuna ukhun kafni al fakuma wa man yurur wa ma nah, Syekh Arif, udah bisa? Udah merem-merem dari tadi antum dari tadi. Belum. Pak Syekh Haris. Nah. Nah, hafalin dulu deh. Belum mungkin. Nah, hafalin dulu. Ya, kita buka. Halaman berapa kemarin? Halaman berapa ya? Hah? 24. 24 bait ke-12. Kita ulang dari awal ya. Bait ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Qala al-musannif rahimallah wal fiqhu ilmu kulli hukmin syar'i jaa ijtihadan duna hukmin qath'i. Berkata Syekh Al-Amriti Syarafuddin rahmatullah alaih, dan fikih adalah ilmu kulli hukmin syar'i. Fikih adalah ilmu yang membahas setiap hukum syar'i, yaitu fikih pada artiannya. Jadi fikih ilmu yang membahas setiap hukum syar'i. Ijtihadan yang dia datang atau kita katakan yang dia adalah sebuah ijtihad atau sebuah hasil ijtihad duna hukmin qat'i, bukan hukum yang qat'i, ya, bukan hukum yang qat'i. Nah, nanti kalau hukum yang qat'i menurut musannif itu tidak dikatakan fikih. Ya, semisal ya, mengetahui bahwasanya Allah adalah Rabbuna, Allah adalah Ahad, Tuhan adalah Esa, api adalah panas, nah itu kan hukum qat'i. Nah, ini kata beliau di sini atau kebanyakan para ulama usul mengatakan itu bukan fikih. Nah, di sini dibahas ya yang jadi pembahasan kita. Qala syarihu rahimallahu taala wal fiqhu fil lughati al fahmu. Ya, fikih secara bahasa adalah pemahaman. Ya. Sebagaimana dalam Al-Qur'an Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan. Terus ujung-ujungnya apa? Ya, fahu qawli. Maksudnya apa? Agar mereka memahami perkataanku. Ah, di sini dibawakan syahidnya oleh Syekh di sini, ya qalu ya Syu'aib, ma nafqahu katsiran mimma taqul. Nah, ini ucapannya kaum Nabi Syu'aib. Wahai Syu'aib, ma nafqah. Ya, maknanya ayat ma nafham. Kita enggak memahami ya katsiran mimma taqul. Kita enggak memahami kebanyakan apa yang kamu ucapkan. Ma nafqah maknanya ya ma nafham. Ya. Allah kata Nabi mayuridillahu bi khairat yufaqihu. Ya, maknanya memahamkan. Maka fikih di sini maknanya adalah al-fahm. Al-fahm. Wa qawluhu ta'ala wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi wa bihamdih walakin la tafqahuna tasbihahum. Dan tidaklah sesuatu apapun illa melainkan ia yusabbihu bihamdih, memuji ya, bertasbih memujinya, memuji Allah. Walakin akan tetapi la tafqahuna tasbihahum, akan tetapi kalian tidak ya tafqahun, kalian tidak tafqahun. Apa maknanya tafhamun? Ai la tafhamun, kalian tidak memahami tasbihahum. Ya, tasbih, bentuk tasbih dari segala apa yang ada di ya di langit dan di bumi. Ya, kullu syai'in yusabbihu bihamdillah, maknanya begitu. Ya, yaitu segala sesuatu mereka bertasbih memuji Allah. Lakin ma nafqahu tasbihahum, akan tetapi kita tidak memahami bagaimana bentuk tasbihnya. Bentuk tasbihnya pohon, tasbihnya burung, tasbihnya kodok, tasbihnya batu. Itu ada yang taruh jaketnya di motor gak? Anginnya lagi kenceng. Gak ada. Ada? Dipindahin. Nah, ini secara bahasa. Jadi secara bahasa fikih apa maknanya? Al-fahmu. Wa fi syara'. Nah, sedangkan dalam istilah terminologi syariat, istilah syariat yaqulu al-mu'allif ilmu kulli hukmin syar'i, ya, yaitu ilmu yang membahas segala hukum syar'i. Ya, ja'a ijtihadan, yang merupakan hasil sebuah ijtihad. Ya, duna hukmin qat'i, yang ijtihad ini merupakan bukan hukum qat'i. Maksudnya fikih adalah ilmu yang membahas setiap hukum syar'i yang merupakan hasil ijtihad, bukan hukum qat'i, bukan hukum yang sudah pasti. Ya, yakni kata Syekh Abdul Saimin, ilmu al-hukmi asy-syar'i al-mabni 'ala ijtihad la 'ala al-qat'i. Itu fikih adalah ilmu yang membahas hukum syar'i yang dibangun di atas ijtihad. Dibangunnya di atas apa? Ijtihad, bukan hukum qat'i. Nah ini bisa dipahami sini ya. Nah, karena yang namanya ilmu syar'i itu ada yang dapat dijangkau dengan jalan ijtihad, ada yang ya tidak perlu ijtihad. Ya, yang tidak perlu ijtihad misal kayak tadi. Ya, Allah adalah ya Rabb yang Ahad, yang tunggal. Allah adalah Rabb kita. Ya, hukum sholat wajib, hukum hukum haji bagi yang mampu wajib, hukum puasa wajib. Nah, ini kan qat'i semua. Nah, ini ya hukum syar'i yang diketahui tanpa ijtihad. Yaitu hukum qat'i. Nah, yang diketahui dengan ijtihad, inilah yang dibahas. Ya, misalkan ya niat dalam sholat, kemudian ya tumakninah sebagai rukun dari sholat dan seterusnya, ini hukum yang diketahui dengan jalan ijtihad. Ya. Waqauluh, nah perkataan Syekh Al-Amridi di atas, ilmun ya fikih adalah ilmu kulli hukmin syar'i kharaja bihi al-jahl. Kharaja, keluar di sini ada al-jahl. Al-jahl keluar dari pembahasan ini. Artinya al-jahl tidak termasuk bagian dari ilmu fikih. Ya. Fal jahilu laisa bifaqihin. Yang namanya jahil bukanlah orang yang faqih. Faqih yang berarti fikih. Ya. Wa qawlu kulli hukmin syar'i, ya fikih adalah ilmu yang membahas setiap hukum syar'i, kharaja bihi al-hukmu al-aqli. Ya, maka tidak termasuk di sini hukum akli, hukum akal, ya hukum rasionalis. Ya. Wal hukmul hissi, dan juga tidak termasuk di sini hukum hissi, yaitu perasaan. Ya, wa hukmul urfi, hukum kebiasaan. Wal kemudian awil adi atau adat. Ya, ini enggak termasuk di sini. Baik. Nah, kalau yang pakai akal itu, ya yang akal, yang di sini hukum akal itu bukan termasuk hukum syar'i. Ya, semisal kita ketahui 2 tambah 2 4. Udah, itu enggak termasuk. Ya. Kemudian yang hissi, yang dapat dijangkau dengan indrawi, misalkan ya api panas, salju dingin, ini bukan hukum syar'i. Nah, ini yang hukum hissi. Nah, ini enggak dibahas di dalam ilmu fikih. Ya, enggak dibahas di fikih. Kenapa ya sinar matahari di siang hari menyengat? Enggak dibahas. Dibahas sama di ilmu fisika, kimia atau apalah. Hah? Bisa dipahami di sini. Kenapa kalau kita di malam hari ya di puncak pas kedinginan, ah itu enggak dibahas di ilmu usul, di ilmu fikih. Ya. Nah. Kemudian kata beliau, wa qawluhu qul li hukmin syar'i kharaja bihi al hukmul aqli wal hukmul hissi wa hukmul urfi awil adi. Fa hadhihi la tadkhulu fil fiqhi istilahan. Maka semuanya ini tidak termasuk ke dalam cakupan fikih secara istilah. Ya, wa in kana fiqhan fil lughati, walaupun itu juga termasuk fikih secara lugah tadi, memahami. Ya enggak? Antum paham enggak kalau api itu panas? Paham? Faqih berarti. Nah, itu secara bahasa. Lakin laisat fiqhan fil istilah, akan tetapi ini tidak termasuk fikih secara istilah ini. Pemasalan auluna, contohnya ucapan kita al-juz'u ba'du kull, al-juz'u sebagian, apa namanya juz'u, apa bahasa kitanya sebagian itu ada bagian dari kul, bagian dari keseluruhan, ya setengah bagian dari totalitas, dari semua. Ya, hada hukmun, ini hukum bukan? Hukum, lakinnahu akli, tapi ini hukum akli. La yusamma fiqhan fil istilah, tidak dinamakan ya sebagai fikih menurut istilah. wa qauluna, dan ucapan kita, aqlu sana istatlaqu bihi albadnu, hadha hissi, ya, memakan sana kayu manis, ya, maka badan akan dibuat sehat. Ya, ini hissi, ini hanya hissi aja, ya. Karena ini bukannya fikih dan istilah. Kalau batuk makan jeruk, air jeruk pakai kecap, nah, ini bukan bahasa fikih. Walaupun paham nggak kamu, oh, paham fikih secara bahasa. Ya, wa qauluna wujudus sayyaratil amiri indal babi tadullu ala wujudul amiri. Dan ucapan kami, ucapan kita, misalkan kita mengatakan wujudus sayyaratil amiri, adanya mobil si amir, adanya mobil sang pemimpin, ya, presiden misalkan, indal bab, ya, di tepi pintu, itu tadullu, itu menunjukkan ala wujudil amir, menunjukkan kepada keberadaan si amir. Hadza urfi au adi, ini urfi atau adat. Ya, itu bukan fikih. Ya, itu hukum bukan? Hukum. Ya, hukum enggak? Hukum. Di mana ada ainur, ada anwar misalnya. Ya, ini adi enggak? Urfi, hukum. Ya, tapi ternyata enggak ada. Anwar aja, ainurnya kabur. Baik. Idan, kalau begitu al-hukmu alladhi yakunu fikhan huwa al-hukmu bil umuri asy-syar'iyyati. Idan, kalau begitu hukum yang dikategorikan sebagai fikih huwa al-hukmu bil umur, maka dia adalah, ya, hukum terkait perkara-perkara syariat. Ya, walihada qaul, oleh karena itulah beliau berkata, yaitu al-Amridi, kullu hukmin syar'i jajtihadan. Ya, fikih adalah ilmu yang membahas segala hukum syar'i yang merupakan hasil ijtihad. Bunyi terpal siapa ya? Masjid. Talangnya. Baik, ya. Jadi kalau saya ulangi, ya, ketika dibahas hukum syar'i, fikih adalah ilmu membahas hukum syar'i, maka tidak termasuk tiga jenis hukum. Jadi apa aja? Hukum hissi. Yang kedua hukum aqli. Yang ketiga hukum urfi atau adi. Adi ada. Ya, ada. Bisa dipahami sini? Nah. Adanya janur kuning di rumah Sahrul, menandakan Sahrul lagi merin. Hukum adil, urfi, kebiasaan. Tapi ternyata enggak. Ya, itu ternyata cuma numpang naro tetangga. Numpang naro aja. Ya. Sebaliknya juga, ya, bendera kuning taruh di rumah Sahrul, ini hukum urfinya apa? Wow, istihan. Eh, tapi ternyata masih alhamdulillah segar bugar. Ya, setoran tadi sampai merem-merem. Ya. Alhamdulillah. Baik, itu ternyata, ya, dititipan aja tetangga. Tip. Nah, waqauluna waqauluhu ja'ijtihadan. Nah, jadi fikih adalah ilmu yang membahas setiap hukum syar'i yang merupakan hasil sebuah ijtihad. Ya'ni masdaruhu al-ijtihad. Ya'ni masdarnya, sumber dari ilmu fikih ini adalah ijtihad. Fa in kana yakiniyan fa innahu ala ra'yil mu'allifi la yusamma fikhan. Nah, apabila dia merupakan sebuah yakiniyan yang memang sebuah yang diyakini secara pasti, maka itu bukan ijtihad. Yakiniyan ini yang diyakini, ya, akidah misalkan. Maka ini menurut pendapat mu'allif al-Amridi di sini, itu bukanlah dinamakan sebagai fikih. Lihat yakini. Misalkan, wal ilmu biwujubis salati ala kalamin mu'allifi rahimahullah laisa bifikhin. Maka mengetahui kewajiban salat. Ya, salat hukumnya apa? Wajib. Ya, maka menurut pendapat musannif di sini rahimahullahu itu bukanlah fikih. Kenapa? Karena dia sudah qat'i yaqini. Bi'annahu qat'iyyun la yahtaju ila ijtihadin, karena dia adalah sebuah sesuatu hal yang sudah qat'i, sudah pasti, enggak butuh lagi kepada ijtihad. Enggak butuh. Oh, kita musyawarah dulu, ijtihad dulu. Ini sholat wajib apa enggak? Ah, ini bahkan nanti menyelisih perkara akidah yang seperti ini. Ya, karena ini sudah qat'i yaqini. Baik, bisa ulama rahimahullah wa huwa sahih innal fiqha fi syar'i huwa ma'rifatul ahkami al-amaliyati at-taqlibiyati duna ghayriha min al-ahkami al-aqdiyati wal badaniyati wa ghayri dhalik. Sebagian ulama menuturkan rahimahullah, dan ini pendapat yang sahih, bahwa fikih ia adalah mengetahui hukum-hukum al-amaliyah yang terkait dengan amal. Mengetahui hukum-hukum yang terkait dengan amal at-taklifiyah, yang di situ merupakan pembawa ditarik. Nah, maka ini bukan cakupan dari ya ilmu fikih. Qala fa hadha huwa al-fiqh, maka inilah yang dimaksud dengan fikih, yakni ma'rifiyati. Ya, hukum-hukum syar'i, ma'rifatul ahkam al-amaliyah, mengetahui hukum-hukum yang terkait dengan amal-amal at-taklifiyah, yang merupakan ya taklifi, pembebanan sebuah syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadza huwa ta'riful fiqh. Ini merupakan definisi fikih bil istilah. Ya, menurut istilah. Walahu aidan ta'rifun akharu. Nah, fikih juga punya ya definisi yang lain. Apa itu? Wa huwa ma'rifatul ahkami asy-syar'iyyati al-muta'alliqati bi af'alil mukallafin. Yaitu mengetahui hukum-hukum syar'i yang terkait dengan amal-amal, ya, yang terkait dengan amal-amal dengan perbuatan-perbuatan mukallafin, orang-orang yang diberi beban syariat, yang muslim, yang balig, yang akil, ya, kalau di puasa yang ghair musafir, yang mukim. Wabina'an ala hadha at-ta'rif, maka berdasarkan definisi ini, wabina'an ala hadha at-ta'rif ila akhir, berdasarkan definisi yang terakhir, tadkhulu fihi al-ahkamul al-qat'iyyatu, maka hukum-hukum qat'i juga masuk ke dalamnya. Ya, karena definisi yang terakhir ini ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah al-muta'alliqah bi af'alil mukallafin. Ya enggak? Ya, maka fa'il ilmu bi wujubi sholati waz zakati wasiyami wal haji yusamma 'ala ta'rifil akhirin fiqhan wa la yusamma fiqhan 'ala ra'yi al-awwali. Maka mengetahui wajibnya salat, zakat, puasa, haji bagi yang mampu, ini berarti dinamakan fikih berdasarkan definisi yang terakhir. Akan tetapi tidak dinamakan fikih ala ra'i al-awwali, berdasarkan pendapat yang pertama. Nah, wal ilmu bi anna Allah wahidun wa hadha yadkhulu fihi fil aqaidi. Maka ilmu mengetahui Allah adalah esa, maka ini masuk ke dalam ranah akidah, begitu kan? Fil aqaid ini masuk ke dalam ranah akidah. Falaisa fiqhan fil istilah usul fiqh, maka dia tidak termasuk ya fikih berdasarkan istilah usul fikih. Lakinnahu fi syariati fiqhun, akan tetapi dia secara syariat adalah fikih. Ya enggak? Karena ya definisi yang kedua tadi itu apa? Ma'rifatul ahkam asy-syar'i al-muta'alliqah bi af'alil mukallafin. Ya, maka dia termasuk fikih. Bal huwa a'dhamul fiqhi, bahkan dia adalah fikih yang paling agung. Walihada, oleh karena itulah sama ba'dul ulama'i, para sebagian ulama menamakan ilmal aqaidi, ya, ilmu akidah dengan al-fiqha al-akbar, fikih akbar. Syekh Nu'man bin Tsabit, Imam Abu Hanifah punya kitab namanya Fiqhul akbar. Bukan fikih, tapi kita akidah, jangan salah paham. Wa ma yata'allaqu bi af'alil mukallafin sammahu al-fiqh al-asghar. Adapun yang terkait dengan perbuatan hamba bukan lebih, itu dinamakan sebagai fikih asghar. Wa huwa jadirun bi ayyi sama al-fiqh al-akbar. Maka dia sudah sepatutnya dinamakan fikih akbar. Ai ma yata'allaqu billahi azza wa jalla huwa al-fiqh al-akbar. Itu yang terkait dengan Allah azza wa jalla, maka dinamakan dengan fikih akbar. Wa ma yata'allaqu bi af'alina fa huwa al-fiqh al-asghar. Adapun yang terkait dengan aktivitas kita, tindakan-tindakan kita, amal-amal kita, perbuatan kita, itu dinamakan fikih asghar. Idan al-hukmu al-qat'i ala ra'yil mu'allifi la yusamma fiqhan. Idan kalau begitu hukum qat'i menurut mu'allif itu tidak dinamakan fikih. Itu tidak dinamakan. Saya minum dulu ya. Haus. Ya paham sini? Ngerti mudah kan? Pak Suradi paham ya? Enakan mana sama syarah Warqat Syekh Abdullah Fauzan, Pak Suradi? Enakan ini, ngerti? Ini simpel ya. Masalah tuh. Nah, ini ada masalah. Tasawwur syai' biduni hukmin hal yusamma fiqhan? Apakah membayangkan sesuatu tanpa menghukumi itu dinamakan fikih? Antum bayangin. Tapi tanpa hukum, apakah itu dinamakan fikih? Jawabnya la, tidak. Ya, fakauni maka kondisi saya. Kata Syekh, kondisi saya atasawwarul wajib wal muharrama wal mustahabba. Ya, kondisi saya kata Syekh di sini, saya membayangkan di benak, ini wajib, ini haram, ini mustahab, hada laisa hukman, ini bukanlah sebuah hukum. Balla budda an ahkuma wa usbita syai'an li syai'in. Bahkan mestilah saya menghukumi dan menetapkan sesuatu ini untuk yang lain. Nah, baik, sekarang kita pindah ke matan berikutnya. Ya, jadi bisa dipahami ya. Hukum syar'i itu terbagi menjadi dua, ada yang dengan jalan ijtihad, ada yang dengan jalan tanpa ijtihad. Jalan tanpa ijtihad itulah yang dimaksud dengan qat'i, yaitu mengimani mengetahui Allah itu esa, Allah itu di atas arsy. Nah, ini qat'i. Ya, bukan ijtihad. Allah di atas arsy. Sifat-sifat Allah ulia, menetapkan sifat-sifat Allah, ini hukum-hukum qat'i. Salat wajib, hukum qat'i. Ya, ada yang tanpa hukum qat'i, yang inilah dengan jalan ijtihad. Itu niat pada salat hukumnya wajib. Nah, ini hukum qat'i. Ya, bisa dipahami sini. Qala wal hukmu wajibun wa mandubun wa ma ubiha wal makruhu ma ma hurrima. Ya, kata beliau sekarang di sini wal hukmu, dan hukum itu wajibun, hukum itu berupa wajib, wa mandubun berupa mandub sunnah, wa ma ubiha dan yang dibolehkan, wal makruh ataupun hukum itu bisa berupa makruh, ma hurrima. Ma hurrima, baik berupa makruh maupun yang diharamkan. Nah, hadhihi khamsatun, ini adalah yang lima. Fal ahkamu at-taklifiyatu khamsatun, maka hukum taklifiyah itu cuma lima. Ya, ini aja. Ya, ini aja. Itu apa, hukum itu wajib, mandub, mubah, makruh, haram. Hadhihi khamsatun. Al-ahkamu at-taklifiyyatu khamsatun. Nah, ini ada lima aja. Ya. Jangan ngantuk kan ini. Lupa buat kopi itu. Oh, Masya Allah. Ya, minum dulu, minum. Ya, lanjut. Wa tariqul ilmi biha at-tatabbu'u wal istiqra'. Ya. Dan metode mengetahuinya itu dengan cara tatabbu', menelusuri, wal istiqra', menelaah. Wa dzalika li anna asy-syar'a imma ayya'muru bi syai'in aw nahaa aw yanhaa 'anhu aw yas'uta wa hadhi aqsamun salasatu. Fa in umira bi syai'in fa imma ayya'muru bihi 'ala sabilil iltizam 'ala sabilil ilzami aw 'ala sabilil ikhtiyari fal awwal wajibun wa tsani mandubun wa manaha an himma an yanha 'anhu 'ala wajhil ilzami bit tarki wa imma 'ala sabilil ilzami fal awwal haramun wa tsani makruhun wa imma an yasbuta bahada mubahun. Ya, kita bahas dulu. Ya. Maka fa in amara bi syai. Ya. Maka apabila Allah memerintahkan kita dengan sesuatu, fa imma ayyamura, maka Allah memerintahkan kita dengan sesuatu itu ala sabil izzah. Fa imma ayyamura bihi ala sabil izzah, maka bisa dalam bentuk Allah memerintahkan kita dengan mesti keharusan, au ala sabilil ikhtiar, atau hanya merupakan pilihan, maka yang awal yang mesti harus dikerjakan itu namanya wajibun. Wasani, yang itu ada ikhtiar, yang boleh memilih mau dikerjakan mau tidak, itu namanya mandubun. Bagaimana sabda Nabi dalam hadis, ya, sholat qobliyah maghrib. Wa man syaa'a falyaf'al. Siapa yang menginginkan, anda silahkan dia lakukan. Nah, ini, ya, ini kan Allah memberi, apa, Nabi sesalam memerintahkan, tapi tidak melalui ala sabil ilzam, tapi al ikhtiar, adanya pilihan. Maka hukum sholat sunnah qobliyah maghrib hanya mandub. Ya. Qala. Wa manaha anhu. Dan adapun yang apa yang ia larang, imma ayyanha anhu ala wajhil izam, maka bisa dalam bentuk ia melarangnya dalam bentuk keharusan, bitar untuk benar-benar meninggalkan perbuatan tersebut, wa imma ala sabilil ikhtiar, ataupun bisa juga dalam bentuk diberikan pilihan. Ya, fal awwalu, yang pertama yang mesti ditinggalkan itu adalah haram kalau dikerjakan. Asani, yang kedua makun. Takkan tua kan? Ima ayas kuta pahada mubah. Nah, atau bisa jadi dalam bentuk yang didiamkan. Maka ini adalah mubah. Ya, didiamkan sebagaimana perkataan sahabat, kuna nazil wal Qur'anu yanzil. Ya, kami dahulu melakukan azal. Ketika berhubungan intim dengan istri, dikeluarkan madinya di luar vagina istri, di luar kemaluan istri. Ya, waktu itu Nabi masih hidup, Patah Jabir bin Abdillah kemudian nazil, kami dahulu melakukan itu azan. Wal Qur'an yanzil, pada masa Rasulullah Al-Qur'an masih turun. Ya, dan tidak ada ayat yang melarang, tidak ada hadis yang mencegah yang melarang, maka hukumnya adalah mubah. Nah, li'annahu ja'a 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yurwa 'anhu annahu qala wa man sakata 'anhu fa huwa afwun. Ini berdasarkan yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, apa yang didiamkan olehnya maka itu adalah afwun. Maka itu adalah bentuk pemahaman, bentuk pemaafan. Fa hadha wajhul inhisari al ahkami bi khamsati aqsamin, lakinnal mu'allifa dzakara qismaini akharaini ya yunaza'u fihima. Maka ini adalah sisi pembatasan dari lima-lima hukum yang tadi. Akan tetapi al-musannif itu al-amriti, beliau di sini menyebutkan dua bagian yang lain ya, yang yunaza' fihima, yang justru di dua bagian yang lain itu dinazak ya, dikritisi ya. Maka beliau mengatakan ma'as sahihi mutlaqan wal fasidu min qa'idin hadani aw min abidi. Eh, cukup sampai sini dulu ya, siang saya juga ngantuk ini ya. Nanti kita lanjutkan lagi, kalau mau bertanya silakan.